Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita bertemu kembali untuk mengkaji tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad. Ayat 109 dari surah An-Nahl berbunyi, La jaroma annahum fil akhirati humul khasirun. Tidak diragukan lagi, pasti bahwa mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang merugi. Ayat 109 ini tentunya sangat terkait dengan ayat 108. 108 disebutkan bahwa orang yang pindah agama dari Islam menuju kekafiran, manusia kafir atau muslim yang lebih mencintai dunia dari akhirat, Allah akan menutup mati hati mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai di dunia ini. Bila ini terjadi di dunia, maka yang terjadi di dunia ini adalah kesengsaraan, kerugian di dunia. Karena apa? Karena kita ketahui bersama bahwa alam raya ini, bumi yang lebarnya tidak lebih dari satu helai sayap nyamuk besarnya, dibandingkan antariksa alam yang luas, dan kita 1/6 miliar penduduk bumi di satu helai sayap nyamuk yang kecil tadi, maka kalaulah kita tidak bersama dengan Allah, maka kita akan bersama dengan siapa? Kita akan menjadi manusia yang gelisah, manusia yang takut, manusia yang sedih. Itulah yang terjadi di dunia. Adapun di akhirat, annahum fil akhirati, di akhirat kelak, humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Kenapa mereka orang yang rugi? Tentu saja karena mereka telah melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan dilawan, orang tua saja dilawan, hidup anak bisa sengsara yang melawan tadi. Apalagi manusia yang beragama, bangsa Indonesia yang bertuhankan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama, berani rakyatnya melawan Tuhan. Yang mengaku sebagai Islam, dia melawan Tuhan, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Humul khasirun. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Kenapa rugi di akhirat? Karena Allah melipat gandakan setiap kebaikan menjadi 700 kali lipat atau berlipat ganda banyaknya. Niat baik saja sudah dihitung dengan satu pahala. Satu keburukan dibalas Allah dengan keburukan yang sama. Tapi satu niat keburukan bila tidak dilakukan atau diurungkan niat tersebut, mendapatkan satu pahala. Namun ketika seseorang tidak beriman kepada Allah, maka semua kebaikannya bagaikan fata morgana. Inilah kerugian. Kerugian tidak mendapatkan bonus yang berlipat ganda. Kerugian tidak mendapatkan jannatun na'im yang kekal dan abadi. Di studio telah hadir Ustaz kita, narasumber kita Ustaz Fajrul Haq. Kami persilahkan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji saat ini dimulai dengan kata atau firman Allah Subhanahu Wa Taala, la jaroma. La jaroma di sini artinya dengan bahasa Arab yang lain, la syakka, atau la bisa mengarahkan kepada la buddha, sesuatu hal yang pasti, suatu hal yang harus, tidak diragukan lagi. Begitulah. Jadi maknanya adalah sebuah keharusan. Apa yang diharuskan di sini? Annahum. Annahum itu adalah orang-orang yang lalai, yang tadinya sudah dikunci Allah Subhanahu wa taala hatinya, matanya atau penglihatannya, pendengarannya, maka status mereka fil akhirah, di akhirat kelak nanti, kata Allah, humul khasirun, orang-orang itu adalah orang-orang yang merugi. Maka kalau kita bandingkan dalam kehidupan di dunia kita ini, kalau kita merasakan merugi sedikit saja, itu mungkin akan merasakan kegelisahan di dalam hati kita, akan merasakan pemikiran yang berulang-ulang, kita akan pikirkan hal itu, seakan-akan penyesalan itu pun terulang kembali, dan banyak kegelisahan, kecenderungan hati itu menyesalinya terus menerus. Disebabkan apa? Mengalami kerugian. Apalagi terjadi banjir, mengalami kerugian. Sebab harta yang dicintai, apa yang dimiliki itu sudah punah atau tidak bisa dapat dipakai lagi, atau mengalami kebakaran. Walaupun isinya beras, tapi kalau dia itu adalah tempat itu adalah sebuah gudang, maka mereka akan merasakan rugian bermiliar, bahkan lebih daripada itu. Maka bisalah kita bandingkan di dalam kehidupan akhirat. Ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya, humul khasirun, kerugian itu memang betul-betul lebih rugi lagi dirasakan ketika hidup di dunia. Kenapa? Karena orang yang merasakan rugi itu ikut juga serta di dalamnya merasakan kepedihan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fil annahum fil akhirati humul khasirun, adalah disebabkan bencana yang tidak mereka sangka-sangka akan mereka dapatkan. Yang jelas di sini Allah mengatakan mereka itu memang betul-betul merugi. Merugi karena mereka itu telah mengadakan penyimpangan ketika hidup di dunia, yaitu salah satunya mereka itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih parah daripada itu, mereka itu sampai pada tingkat kekufuran. Karena apa? Karena sudah karena mereka itu tidak dapat lagi dikatakan atau dinasihati atau diberi masukan, disebabkan oleh kekufuran mereka yang begitu kental dengan diri mereka daripada kehidupan akhirat tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memastikan dalam surah An-Nahl ayat 109 ini, la syakka au firman Allah, la jarama, tidak dapat diragukan lagi, dengan arti kata pastilah mereka akan berada di akhirat nanti dalam posisi orang-orang yang betul merugi. Kata-kata merugi ini adalah sebuah ancaman dari Allah. Maka seorang yang beriman harus merasakan betul-betul firman Allah tersebut supaya ia dapat terhindar dari kata-kata yang Allah katakan itu, mereka itu merugi. Karena orang yang mengamati ayat-ayat yang sebelumnya dengan seksama akan menemukan di dalamnya hal-hal yang menyebabkan mereka mendapat hukuman, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl juga ayat 101, dalam arti sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mengada-ngadakan saja. Inilah juga orang-orang yang merugi yang kita kaji dalam ayat ini. Dan perkataan lain dalam surah An-Nahl ayat 103, dalam artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Al-Qur'an itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambahkan lagi dengan tidak adanya keimanan mereka terhadap ayat-ayat Allah, keadaan mereka yang suka berdusta, yang suka membuat fitnah terhadap Allah, dan keteguhan mereka dalam kekufuran serta perbuatan mereka yang lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat, ini semua adalah sebab yang mengharuskan mereka mendapat kerugian di akhirat pada hari dilakukannya nanti hisab atau perhitungan, di mana akan tampak keuntungan dan kerugian. Bagaimana mereka tidak mendapat kerugian sedang mereka memang betul-betul telah melakukan perbuatan dosa, yaitu lebih parah daripada itu tingkat kekupuran, sampai pada tingkat kekupuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja. Nah. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita simpulkan dari ayat 109 surah An-Nahl ini, yang pertama bahwa rugi akhirat. Wa fil akhirati humul khasirun. Karena apa? Karena kekafiran menyebabkan orang kafir itu berada di neraka kekal dan abadi. Dia tidak akan pernah transit ke surga walau satu detik pun. Kafir, sebaik apapun amal yang telah dia lakukan, tidak akan mendapatkan ganjaran positif dari amal tersebut, karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik surga dan neraka. Ini adalah kerugian dahsyat dan luar biasa yang diterima oleh kaum kafir. Adapun orang mukmin yang berbuat maksiat sehingga mereka murtad, maka posisinya lebih dahsyat dari kaum kafir. Mereka distandarkan dengan kaum munafik. Fid darkil asfali minan nar. Mereka berada di kerak bumi, di kerak neraka. Amal baik mereka selama mereka Islam, setelah akhirnya mereka pindah agama, dihitung nol besar dan mendapatkan tempat yang paling dahsyat. Adapun mukmin yang melakukan maksiat maka dan mencintai dunia lebih dari akhirat, melalaikan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi mereka transit di neraka sebelum akhirnya dipindahkan ke dalam surga. Ini juga merupakan kerugian, karena neraka satu harinya bagaikan fil yaumi kana miqdaruhu 50 alfasana. Satu hari bagaikan 50 ribu tahun. Menderita di neraka satu hari itu adalah 50 ribu tahun. Na'udzubillah min zalik. Untuk itu, yang dapat kita sampaikan dari pesan kedua, maka jangan pernah melawan Tuhan, karena kerugian akan menimpa kita sendiri. Ramadan adalah sarana untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa untuk berpuasa dan tetap terus melakukan sholat 5 waktu sehari semalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.